apakah menara yang ada di masjid-masjid ada sunnahnya atau tidak? Memang di masa Nabi Rasulullah, muadzin itu naik di atap masjid. Jadi ada, yani bukan atap, ini ada bagian tinggi, ya, di samping masjidnya naik. Bilal naik ke situ, ya, untuk azan. Nah, mungkin mereka secara makna menamakannya dengan menara, bangun menara untuk itu. Nah, untuk tujuan, kenapa Bilal naik ke tempat tinggi? Memang ada tempat tinggi di samping masjid, dinaiki di situ supaya suaranya menyebar. Nah, dari situ kemudian na'am ada yang membangun menara supaya menyebar. Al-Albani rahimahullah membahas masalah ini, kata Al-Albani, sekarang ada mikrofon. Nah, tidak perlu menara. Menara buang uang banyak tidak dipakai. Beberapa menara banyak masuk tidak dipakai menaranya, kan begitu. Nah, megah, mewah, pemborosan. Sudah tergantikan fungsinya oleh mikrofon. Pasang mikrofon di atas masjid, sudah ke sana kemari. Nah, suaranya sudah menyebar ke sana kemari dengan mikrofon. Nah, jadi masalah pada pembangunan menara, banyak pembangunan menara yang sifatnya cuma pemborosan. Ini yang jadi masalah. Wal musta'an. Ada yang nanya, apakah ada syaitan di Madinah dan di Saudi Arabia? Nah, Rasul alaihissalam di masa hidupnya lagi sholat, datang setan mengganggu. Nah, ya, membakar Nabi. Kata Nabi, seandainya bukan doa Nabi Sulaiman. Nah, seandainya bukan doanya Nabi Sulaiman diberi kekuasaan yang tidak diberikan kepada selainnya. Nabi Sulaiman akhirnya kan menguasai jin. Seandainya bukan karena itu, kata Nabi, saya tangkap, saya ikat di Masjid Nabawi, biar dipermainkan oleh Gilman, oleh anak-anak kecil. Nah, berarti setan ada di Madinah, di masa Nabi lagi, apalagi sekarang. Nah, di Makkah juga begitu. Nah, apa ini? Apakah kita azan mengikuti mazhab Syafi'i? Kalau kita di kampung disuruh azan oleh penduduk setempat, kita mengikuti mazhab sahabat, bukan mengikuti mazhab Syafi'i. Ini memang itu sunnah. Kita terangkan kepada penduduk. Nah, kalau kita dipercaya jadi muadzin, masya Allah, berarti dia percaya. Itu sudah kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka. Kalian percaya saya sebagai muadzin. Alhamdulillah. Saya bukan muadzin yang jahil. Saya muadzin yang punya ilmu tentang azan. Saya terangkan kepada bapak-bapak, azan itu begini, ada hadisnya begini, begini. Terangkan, ada mazhab begini, ada hadis begini. Jadi yang benar begini, begini. Saya akan praktekkan ini. Insya Allah senang itu orang kampung. Nah, dia diterangkan dengan baik kan begitu. Senang mereka insya Allah. Iya. Kesempatan, sampaikan kepada mereka. Bapak-bapak mau dapat pahala 2 rakaat apa tidak? Kalau saya habis azan langsung qomat, bapak-bapak tidak dapat pahala. Nah, anu gitu. Jadi berdakwah itu memang harus pandai-pandai, harus bijak dari cara, dari jalan langsung menyerah begitu. Baik. Kata Syekh Mukbir rahimahullah, sebenarnya orang-orang kaum muslimin itu suka dengan sunnah, kata beliau. Sering menyampaikan an-nas yuhibbuna sunnah. Cuma mereka itu juhala. Mereka itu orang-orang jahil. Ya. Kemudian di sana banyak banyak peniru bid'ah, banyak peniru kejahilan. Nah, banyak punya kepentingan-kepentingan sehingga membodoh-bodohi masyarakat. Jadi butuh waktu saja kata Syekh Mubdil. Nah, manas yahtajun ila at-tafaqquh fid din. Butuh waktu, butuh mereka itu butuh didekati, butuh diberi penjelasan, keterangan, sampaikan ilmu senang mereka. Nah, insyaallah. Ya. Yang menentang itu ada penyakitnya. Kalau ada yang menentang itu memang bermasalah orangnya. Adapun kaum muslimin yang masih bersih, ya, masih di atas fitrah, suka sunnah, suka Al-Quran, suka hadis-hadis, kalau disampaikan insya Allah menerima. Kalau ada pun kalau menentang itu memang orang sombong, orang bermasalah, atau memang punya mazhab yang dianut, sudah ta'assub, sudah fanatik. Nah, itu yang adapun keumuman kaum muslimin tidak begitu. Nah.